Dan Nabi Muhammad menjawab dengan sabda beliau, Al-Quha wa Mahaulaha, buang tikusnya dan samin yang ada di sekitarnya. Wazzabadu tohirun, zabat hukumnya suci. Dan tentang zabat ini Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj tentang pengertian dari zabat. Beliau menjelaskan bahwa ada dua pengertian atau dua definisi dari zabat. Pengertian yang pertama adalah pengertian yang ada di kitab Al-Hawi yang menjelaskan bahwa zabat adalah air susu dari hewan laut yang dagingnya halal dimakan. Jadi makul, makulul lahmi atau hewan yang halal dimakan dan termasuk kategori hayawanun bahri atau hewan yang hidupnya di laut. Aroma zabat ini seperti misik dan warnanya putih seperti air susu. Jadi zabat memang air susu. Jadi warna air susu dari zabat menurut pengertian yang pertama ini sama seperti air susu yang lain. Dan bila kita mengikuti pendapat yang pertama ini, maka hukum zabat adalah suci ya, sesuai dengan hukum air susu dari hewan yang lain. Kemudian pengertian kedua, yaitu pengertian yang masyhur dan al-musyahad, pengertian yang sudah kita ketahui, yaitu zabat adalah keringat musang ya, keringat dari musang. Kalau di dalam kitabnya disebutkan sinaur bari, sinaur artinya kucing, bari artinya darat ya. Jadi berbeda dengan pengertian yang pertama tadi yang mengatakan zabat ini berasal dari hewan laut. Kalau yang kedua ini, zabat adalah berasal dari hewan darat, yaitu hewan sinaur bari atau biasa diartikan di kamus dengan musang. Lalu bila kita mengikuti pengertian ini, maka hukum zabat sama seperti hukum yang pertama yaitu suci, tetapi terkhusus pada madhab Syafi'i ya. Jadi kalau pengertian pertama tadi hukumnya suci tidak hanya terkhusus di madhab Syafi'i, kalau pengertian kedua hukum zabat ini suci menurut madhab Imam Syafi'i. Dan zabat yang dijelaskan di Fathul Mu'in ini yang dimaksud adalah zabat parfum ya, parfum atau minyak wangi. Tetapi ini diambil dari mana? Itu perkhilafannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang mengatakan air susu, ada yang mengatakan keringat ya, ada yang mengatakan keringat. Wa yu'fa an qalili sya'rihi katsalati. Dan hukum rambut dari zabat bila sedikit maka hukumnya dimakfu ya. Makfu dalam arti tidak apa-apa menggunakan zabat itu yang terdapat rambut di dalamnya bila memang jumlahnya sedikit. Contoh jumlah yang sedikit katsalati, seperti 3 helai bulu ya, bulu atau rambut ya. Lebih tepatnya memang bulu karena ini membahas hewan ya. Dan hukum ini berlaku untuk pengertian yang kedua ya. Jadi wa yu'fa an qalili sya'rihi ini hanya terkhusus untuk pengertian zabat yang kedua. Sebab kalau kita mengikuti pengertian pertama, hukum bulu zabat ini suci, tidak najis. Karena bulu dari hewan laut yang dagingnya halal dimakan. Kalau pengertian kedua, zabat ini hukumnya tidak halal dimakan ya, karena musang, artinya musang. Kaza atlaquhu walam yubayyinu annal murada al-qalilu fil ma'khudhi lil istimal aw fil ina'i al-ma'khudhi minhu. Dan para ulama tidak membahas apakah kemakfuan bulu zabat terkhusus di tempatnya saja atau dimakfu untuk seluruhnya. Jadi misalkan ada zabat yang diwadahi di tempatnya, ada jabat yang ditempatkan di satu tempat, kemudian jabat itu terkena najis. Apakah najis itu hanya terkhusus di apakah yang najis hanya terkhusus di tempat najis saja atau seluruhnya ikut najis ya? Itu ulama tidak menjelaskan ya. Lam yubayyinu, tidak menjelaskan. Jadi al-qalilu fil ma'khud lil istimal ini artinya jabat yang diambil untuk digunakan ya, untuk digunakan sebagai parfum atau minyak wangi. Kalau fil ina il ma'khud minhu artinya jabat yang ada di wadah secara keseluruhan. Jadi saya ulangi bahwa para ulama tidak membahas apakah kemakfuan bulu jabat terkhusus di tempatnya saja atau dimakfu untuk seluruhnya. Qala shaykhuna walladhi yutajahul awal il in kana jamidan. Ini kebanyakan kata illa ya. Jadi walladhi yutajahu, kalau di sini di harakat yatajahu. Walladhi yutajahu al awal in kana jamidan. Jadi huruf illa ini salah ya. Salah artinya seharusnya tidak ada huruf illa. Kalau di kitab lain tidak ada huruf illa seharusnya. Jadi Ibnu Hajar menjelaskan bahwa menurut wajah yang sahih ini alladhi yatajihu ini termasuk istilah fikih ya. Jadi ada istilah al-muttajah. Al-muttajah adalah wajah yang sahih dan paling kuat menurut kaidah fikih ya. Saya ulangi, al-muttajah adalah wajah yang sahih dan paling kuat menurut kaidah fikih. Kalau di dalam istilah fikih, madhab Syafi'i itu ada istilahnya qaul, ada istilahnya wajah ya. Kalau qaul adalah pendapat Imam Syafi'i yang ditulis di kitab beliau. Jadi pendapat yang terdapat di kitab beliau sendiri itu dinamakan qaul. Sedangkan wajah adalah pendapat Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh para muridnya. Jadi pendapat Imam Syafi'i tetapi tidak ada di kitab beliau. Pendapat itu diriwayatkan oleh muridnya di kitab murid beliau. Jadi sama-sama pendapat Imam Syafi'i tapi hanya beda referensi saja ya. Kalau di kitabnya sendiri dinamakan qaul dan kalau di kitab muridnya dinamakan wajah. Dan alladhi yutajahu artinya wajah ya. Wajah menurut pengertian tadi wajah yang sahih dan paling kuat menurut kaidah fikih. Itu arti alladhi yutajahu. Atau di kitab ini di layar ini di harokati yatajihu. Jadi hukum jabat ini diperinci. Menurut Ibnu Hajar hukumnya diperinci tergantung dari sifat jabat. Dikarenakan ada dua jenis jabat, yaitu ada jabat yang padat dan ada jabat yang cair ya. Ada jabat yang padat yaitu jamidan, in kana jamidan, dan ada yang cair. Bila jabat padat, padat artinya saat diambil sebagian maka yang tersisa itu tidak langsung merata kembali ya, tidak langsung merata kembali. Berbeda dengan yang cair. Kalau jabat cair bila diambil sebagian maka sisanya langsung rata kembali, tidak ada bekas ambilan, tidak ada bekas jabat yang diambil. Jadi bila jabat padat maka yang dimakfu hanya tempat najisnya saja ya. Yang dimakfu hanya tempat najisnya saja dan yang lainnya hukumnya tetap suci. Jadi bila ada jabat yang padat kemudian kejatuhan najis, itu najis yang dimakfu hanya tempat yang kejatuhan saja. Jadi najis ini tidak bisa menajiskan semua jabat. Karena memang semua bagian benda padat itu memiliki hukumnya masing-masing ya. Semua bagian benda padat memiliki hukumnya masing-masing. Jadi bila ada banyak bulu, bila ada banyak bulu zabat yang terkumpul di satu tempat, maka yang tidak dimakfu hanya tempat itu, tidak merambat ke tempat-tempat yang lain. Ini menjelaskan najis secara umum ya, jadi tidak terkhusus pada bulu zabat saja. Kalau inkana jamidan, bila itu zabatnya berupa zabat yang padat. Alasannya li anal ibrotafihi bimahalin najasati fakot, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau zabatnya padat maka yang diiktibar, yang dihukumi hanyalah tempat najis saja. Fa'in kathurat fi mahalin wahid lam yu'fa anhu. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bila ada banyak bulu zabat yang terkumpul di satu tempat, maka yang tidak dimakfu hanyalah tempat itu. Wa illa ufiya. Bila bulu zabatnya hanya sedikit, jadi wa illa ini artinya wa illam yakfur ya, mukabil dari fa'in kuthirat. Fa'in kathurat fi mahalin wahid lam yu'fa'an. Wa illa ay wa illam yakfur ufiya. Bila zabatnya hanya sedikit, maka hukumnya dimakfu, dan yang dimakfu adalah tempat yang kejatuhan saja, tidak merembet atau tidak mencakup tempat-tempat yang lain. Hukum ini berdasarkan dari hadis yang menceritakan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hukum minyak samin. Minyak samin atau biasa diartikan dengan mentega yang kejatuhan tikus. Jadi ada samin yang kejatuhan tikus, kemudian para sahabat menanyakan tentang hukum itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad menjawab dengan sabda beliau, alkuha wa mahaulaha, buang tikusnya dan samin yang ada di sekitarnya. Jadi Nabi tidak memerintahkan untuk membuang seluruh samin, tetapi hanya memerintahkan untuk membuang tikusnya dan membuang bagian samin yang ada di sekitar tikus. Bahkan Nabi bersabda, makanlah sisanya. Jadi setelah tikusnya dibuang, kemudian samin yang ada di sekitarnya juga dibuang, Nabi mempersilahkan para sahabat untuk memakannya. Jadi hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa bila benda padat itu tidak semua hukum, tidak semua bagiannya memiliki hukum yang sama, tetapi setiap bagian memiliki hukumnya masing-masing. Dalam arti seperti tadi, bila sebagiannya najis, maka yang najis hanya itu saja, tidak mencakup bagian yang lain. Bikhilafil ma'i, berbeda dengan zabat yang cair. Fa'inna jami'ahu kasyai'il wahid. Karena zabat yang cair atau ma'i itu seluruh bagiannya hukumnya satu ya, hukumnya satu. Jadi semua bagian dari benda cair memiliki hukum yang sama. Jadi kalau ada najis di benda cair, maka yang najis tidak hanya di tempat najisnya saja, akan tetapi semuanya juga ikut najis ya. Jadi rinciannya antara bentuk atau sifat zabat yang cair atau yang padat ya. Dan hukum ma'fu yang dibahas di dalam Fathul Mu'in ini artinya adalah boleh digunakan. Boleh digunakan walaupun terdapat najis.